Hingga pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu kasih. Jangan kecewakan kepada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Satu hati mengisi hidupku dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita kasih. Aku begini adanya, ku hormati keputusanmu apapun yang ada.